Masalah yang Az-Zaminah Asyarah yang ke-18, di mana Syekh Islam mengatakan anna hadha alamun min alami nubuwah. Ini adalah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Kalau kita meyakini itu, berarti berarti kita nanti dikumpulkan nabi. Demikian. Dan demikian juga latar kabun nasun ala mangkana qablakum hadwa, kalian akan menempuh jalan-jalan orang sebelum kalian. Hadwa al-qudah al-qudah. Nah, yang mana kalian menempuhnya seperti kudrah dengan kudrah, ya. Jadi, ya, demikian. Fawarta'ah kana akhbar, sehingga terjadi seperti apa yang Rasul. Kalau menjadikan nanti akan ditanya, man rahman nabi, siapa nabi? Amin. Fahmin kawlihi, ucapan mereka, ij'allana ilahan, buatkan untuk kami satu sembahku dan lalu mahbud, ya. Nah, ibadah itu adalah agama, ya. Ibadah itu adalah agama, atau agama itu adalah cara itu sudah diatur, kan begitu, ya. Nah, demikian juga agama itu isinya ibadah. Artinya apa? Artinya dalam beragama itu kita harus mengesahkan Allah Taala. Nah, sehingga Syekh Yusuf bahwa di dalam kisah Abu Layth ada tiga pertanyaan nanti di alam kubur. Bukan menjadi dalil tentang tiga pertanyaan di alam kubur, tetapi maksudnya apa? Yang nanti akan melahirkan pertanyaan man rabbuk. Ya. Dan di dalam hadis tersebut ada penetapan nubuwah bagi Nabi, sehingga akan melahirkan apa? Pertanyaan man nabi, siapa nabi? Demikian juga ketika adanya mereka yang meminta tahu dan nanti agama kita tidak mengajarkan untuk syirik. Ya, agama kita tidak mengajarkan. Sehingga dari sini apa? Ada tiga pertanyaan yang tidak begitu. Adapun spesifikasi tentang ini hanya mengarah ke sana. Hadis ini hanya memberikan ini. Ada tiga pertanyaan dalam di alam kubur. Ya. Baik. Qala rahimahullah ta'ala kata Syekh Muslim selanjutnya wal mu'allif rahimahullah ta'ala dan penulis rahimahullah ta'ala Muhammad bin Abdul Wahhab fahmuhu dalil pemahamannya sangat rinci begitu detail pemahamannya iya orang yang cerdas kenapa? Lima hal yang khusus dalam memahami makna-makna dalil-dalil yang ada sehingga apa? Fa'ahyanan yasukum ala insan bayan wajib istimbatul mas'alah minat dalil kadang-kadang untuk bisa menjelaskan sisi istimbatnya sisi kesimpulannya syekh kenapa syekh ini bisa mengambil kesimpulan seperti ini dari permasalahan-permasalahan yang dia bawakan ya. Nah, lihat dia membawakan ada bab ini aja ada 22 faedah ya. Dan di antara faedah yang menakjubkan adalah ini faedah yang ke-20 kenapa bisa dikaitkan ayah subhanallah yang orang tidak sampai ke sana tidak menjangkau ke sana kenapa kok bisa kaitkan terkait bayar wajib istimbat dan masalah menjelaskan sisi istimbat dan sebuah permasalahan sisi kesimpulannya kenapa kok bisa berkesimpulan demikian ya minat dalil dari sebuah dalil ya. Nah, kadang-kadang kita satu dalil aja enggak ngerti faedahnya apa ya. Nah, para ulama itu beda-beda. Ada yang satu membawakan 10 faedah, ada yang cuma 3, ada yang sampai 5, ada yang demikian, berbeda-beda. Dan subhanallah, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Syekhul Islam karena begitu detail, begitu dalam sehingga ada anwar permasalahan pertanyaan di alam kubur. Ya. Nah, demikian. Baik. Nah, qala Allah ta'ala al-hadiyah wa syuruh anna sunnah ahli al-kitab humatun ka sunnah al-musyrikin bahwasanya sunnah ahli al-kitab seperti sunnah musyrikin sunnah yang dimaksud di sini apa? At-tariqah ya. Sunnah yang dimaksud adalah at-tariqah jalan hidup ahli al-kitab itu tercela jalan hidupnya mereka itu tercela sebelah kaum musyrikin itu tercela. Kenapa? Tu'khidu Rasul SAW di dalam mengingkari perbuatan para sahabat yang masih baru kama qala Bani Musa sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israil. Berarti apa? Ini menunjukkan apa? Celaan dari Nabi SAW atas permohonan tersebut. Asal anal muntakilam minal barata qabluhu la yu'man ayakuna fi qadatin min tilkal adat annal muntakil bahwasanya orang yang baru berpikir minal batil dari sebuah kebatilan allati i'tadah yang sudah biasa dia lakukan qablu sebelumnya sudah biasa berbuat salah sudah terbiasa ya ala bisa karena biasa kan begitu ya sudah begitu kan ya orang sudah terbiasa wah ini sudah umum, sudah lumrah ya. Ketika kita ingatkan apa? Ini sudah umum mas, ini sudah biasa ya. Nah, ini sudah menjadi adat kebiasaan kan begitu kan? Artinya apa? Sesuatu yang terbiasa akhirnya sulit untuk meninggalkannya baik maka al-muntaki orang yang baru berpindah dari sebuah kebatilan al-diatadah yang biasa dia lakukan di sini apa? Baru keluar dari kekufuran biasa berbuat syirik iya kan? Nah, baru saja meninggalkan kesyirikan mereka yang biasa mereka lakukan sehingga ketika mendapati ada satu ya, kesempatan Nabi karena menurut kebiasaan mereka apa? Biasa kita membuat apa? Suatu pohon yang dijadikan sebagai tempat untuk begitu ya yang biasa dia lakukan tidak aman di dalam hal itu bisa min tilkal adah dan kebiasaannya tersebut orang sudah biasa suruh susah sehingga dia balik lagi ya diingatkan oleh Rasulullah SAW jangan mabuk ya nah mabuk tetap saja balik lagi. Ia sudah tobat-tobat, balik lagi. Ya, seperti itu. Dan ini sudah menjadi apa? Menjadi satu hal yang sering terjadi yang demikian. Maka ada sisah balik. Berdasarkan ucapan sahabat ini, wa nahnu hudasa'u 'abdin kufur, dan kami adalah orang-orang yang baru saja kekufuran. Ya. Artinya apa? Ya, tolong dimaklumilah. Nah, kan gitu kan? Ya. Kita juga kekufuran lagi, ya mohon dimaafkan. Karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, sehingga apa? Dan seperti itu. Kalau seseorang insan sesuatu. Nah, awal ini harusnya di sini kok kenapa dikasih tanwin? Man ayakuna fi qalbi, maka di dalam hatinya ada sisa-sisa dari kebiasaannya. Ya. Nah. Bisa hilang. Sudah pernah lihat seperti biasa. Ya, orang itu apa? Biasa. Kalau sudah biasa terus balik lagi. Oh, lagi kamu. Ya. Nah, kenapa? Karena orang yang mentakil jadi orang yang baru berpindah itu biasanya apa? Balik. Ya, ke kebiasaannya. Nah, demikian. Ya. Baik. Dalam perkara apa saja? Dalam mudah. Ya. Demikian. La yu'man ayatuna min qalbi baqiyah min wa hadhihi baqiyah la tazul illa ba'da muddah. Dan kebiasaan ini atau sisa-sisa dari kebiasaannya ini tidak akan hilang ke ba'da muddah, setelah betul-betul hilang. Ya. Nah, demikian. Kalau diingatkan, ternyata balik-balik, berarti sudah biasa. Ya, ya sudah biasa. Ya. Ah, gitu ya. Kenapa? Mudah dia meninggalkannya. Iya, salah. Sudah, dengan mudah jadi. Kalau butuh proses untuk langkah. Seperti sama, seperti orang tua kita misalnya, sudah biasa kalau apa sebelum subuh atau setelah subuh itu dia mengerjakan apa saja. Iya. Ketika diingatkan, sudah Pak, istirahat waktunya subuh. Iya. Kenapa? Ya. Maka apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kebiasaan, sisa-sisa dari kebiasaan ini tidak akan hilang kecuali setelah melewati beberapa masa. Liqauli wa lahu ahdin bi kufrin. Berdasarkan ucapan sahabat ini Abu Waqi' al-Laitsi, kami ketika itu adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekufuran. Ya. Faka'annahu yaqul, maka ucapan ini seakan-akan beliau ingin mengatakan kepada kita, ya, batiyatan qayal jarat tersebut, kecuali karena kami sudah terbiasa ada sisa-sisa dari masa-masa jahiliyah. Ya, begitu. Walihada kana min al-hikmah, oleh karena dari sikap yang bijak, tadribu sari, orang yang membuat zina jauhkan dari tempat al-matari jahiliyah, setelah dia dicambuk maksiat tersebut. Ya. Nah, setelah satu tahun. Supaya apa? Supaya. Nah, demikian. Dibikin lokalisasi, iya balik lagi. Iya. Lihat udah ilai. Fal insan. Maka seorang insan tidak kaidahnya dia untuk menjauh. An mawatinil kubur. Menjauh dari tempat-tempat kekuburan. Tempat-tempat kefasikan. Iya. Jangan biasakan hiburan. Iya. Yang banyak kefasikan. Jangan biasakan ke tempat kesyirikan. Yang kamu akan lihat di situ kesyirikan. Sehingga hatimu akan tertarik untuk melakukannya nanti. Iya. Jangan biasakan untuk ke tempat-tempat kekufuran. Jangan. Kenapa? Kamu akan penasaran nanti. Nanti apa? Kamu akan terbawa kepada itu. Sehingga apa? Kata yaqa hatta la yaminha. Arjatuh atau tidak sesuatu kekufuran. Ya. Nah, walaupun ini kan cuma sekedar bermain-main saja. Kalau bermain kemasikan, jangan. Ini cuma nasihat, cuma tamasya saja. Ya. Ya jangan, kalau pengen relax, jangan di situ. Banyak tempat yang lain buat relax, ya. Jangan dibiarkan ke candi-candi yang biasa dijadikan tempat kesyirikan. Jangan, kita kan cuma nazaha saja, cuma relax saja. Ya. Kenapa? Hatta li syekhna. Agar jangan di dalam hati ini apa? Tertanam sesuatu dari anak-anak. Ya, yang anak-anak tidak ngerti. Dikiranya itu amalan baik. Masya Allah, ini orang berbuat apa ini? ditiru akhirnya sama dia, sama anak-anak. Nah, karena anak-anak sukanya meniru, kan gitu ya, suka meniru perbuatan orang yang besar. Nah, sehingga bedakan, pisahkan antara anak-anak dengan baik. Kalau ada takwa yang belum pantas untuk di anak-anak. Oleh karena sahabat Umar yang Khattab radhiyallahu anhu, hatta dia ingin mendatangi istrinya, dia keluarkan semua anak-anaknya dari kamar. Nah, supaya apa? Supaya jangan sampai hal itu apa? Terlihat atau ada pada benak mereka. Ya, yang dikiranya itu adalah perkara yang biasa, perkara yang lumrah, biasa dilakukan oleh abang. Ya, nah begitu. Nanti dikira main kuda di situ. Ya, nah masalah maafi. Baik, maka hati-hati. Ya, nah dalam hal ini kita perlu hati-hati. Nasallu salama wa alaa wa rasulha ya'lana min alladziina yasallu qawlan khayran ya ahsana amin rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin wa hubbu rabbikum.